2 Petrus bindu telu. Oh teman-temanku si ku kelengi, enda mesuratku si peduakan si kubahan man bandu. Iba surat e duana nggo kucubakan pekeke prukuren si bersih ibas kam alum persingeti kai-kai si nggo itehndu. Ateku gelah iingetndu kata-kata si nggo iblas ke nabi-nabi si badia nai ras perintah sirehna ibas Tuhan dengan singklini nari si nggo ibreken rasul-rasulndu man bandu. Ibabo si kerina, arus yang kandu maka ibas wari si pendungi e pagi, reh mekalak si kegeluhenna ikuasai, kerincuhen dagingna, alu megombang. Nungkun ia nina, makin erpadan Tuhan maka ia reh, ijada ge ia. Bapa-bapaan tanggo mate, tapi kerina bali dengar kangeras asum doni enda ijadikan. Alu sengaja layang git perdiate kenca, maka langit ras doni ngo ijadi kenai alu perintah dibata. Doni ijadi kenibas lau nari, janah alu lau. Bagepe maka alu lau ka, eme lau banjir simbelin doni sinai ngo ikernepken. Kata dibata e kange miara langit ras doni silit genduari ena guna ikernepken alu api. Langit ras doni e ipiara ngayak seh paksana kalak sila tek mendibata yukum ras i kernepken. Tapi, oh teman-temanku siku kelengi, olakam lupa si sada enda. Ibas Tuhan sadawari bali kap ras 1000 tahun, janah 1000 tahun bali ras sadawari. Tuhan lakap melet ngelakokan kai singgo ipadan kena, bagi lit kalak sir pengakap bage. Tapi sabar ia nandangi kam, sabab la Athena skala pe ikernepken, tapi gelah kerina minjera ibas dosa-dosa nanari. Tapi wari kerehen Tuhan, bali ras kerehen skalak penangku. Ibas wari e lesap melangit alusora si erlenggur, janah barang-barang si ilangit meseng dingin ikernepken, janah doni ras kerina isina lesap me. Adi si enda kerina bagenda mejadina. Kugange arusna kegeluhan lu. Kam arus ngeluh bagi singena ati Tuhan. Jana pengendes mandi bata. Sanga iti mendu wari dibata. Jana ngusaha kenca gelah reh pedasna ya reh. Ibas wari e langit kerimeseng. Jana erkiteken lasna barang-barang si ilangit jadi melebur. Tapi kita nimai kai singgoi padan kendibata. Eme langit simbaru, ras doni simbaru, ijeme inganna keadilan. Arkiteker si e, o teman-temanku siku kelengi, ibas kam ni mai wari e, pala-palailah gelah kam bersih, dengan laer pandangan i lebe-lebe dibata, janang geluh alu dame ras ia. Bahanlah maka kesabaran Tuhan e, jadi kesempatan manbanu gelah kam terkelin. Bagi singgoi suratkan seninanta Paulus si ikelengi kita manbandu. Rikutkan kepentaran si ibreken di bata manbana. Karena si enda meiturikan seninanta Paulus ibas krina surat-suratna. Tuhulit piga-piga si mesra ibas suratna jana kalak silar pemetek rasila tetap ukurna nggo pegeduk isi surat Bagi ibahana nandangi piga-piga bagin ibas pustaka si badia. Kalak si bagenda perbahanana ilegina kap sir bahanca ia benne. Tapi kam o teman-temanku, nggo kap leben yang kandu si enda. Maka metengetlah gelak olah kam papak ibahan kesalahan-kesalahan kalak sila metek aturan Jenarin dabuh kam ibas ingandu sin teguh nari. Tapi tetaplah kam bertambah-tambah ibas lias ati dibata, bagepir tambahna pemetek ndu karena Tuhan, rasing kelini kita, Yesus Kristus. Terpujilah ia genduari sehrasa lalap. Amin.